kisah tentang Syekhna Yahya Al-Hajuri. Adapun Syekhna Yahya Al-Hajuri itu keluarganya keluarga yang mampu. Belajar Al-Quran juga di Saudi kepada Syekh. Nah, Al-Fawani. Nah. Dan juga tapi waktu itu belum ada yang mengarahkan untuk belajar kepada Syekh bin Baz. Nah. Sehingga beliau kembali karena di Yaman ada seorang habib yaitu Syekh Mubin belajar kepada Syekh Mubin. Nah, jadi Syekh Yahya ini keluarganya keluarga kecukupan. Berbeda dengan Syekh Mubin ini dalam keadaan yatim, tidak berkecukupan. Bahkan bapak, nah bapaknya Syekh Yahya ini masih hidup. Ibunya juga. Dan biasa hadir di halaqah. Nah, Syekh Yahya. Nah, masih muda. Dan beliau tidak begitu tinggi. Nah, tidak agak gemuk. Beliau agak gemuk. Mungkin tingginya ini saya. Karena saya biasa sholat di sampingnya. Musim liburan itu tidak bisa. Kalau saya azan, sholat yang saya dituki biasanya diambil orang. Sehingga saya sholatnya di samping saya. Jadi tahu apa tingginya seberapa. Nah, dan kita juga bertemu. Dan sering juga kita makan dengan Syekh Yahya. Itu juga apa adanya. Rumah beliau, ya walaupun dalam keadaan mampu demikian, itu rumah pemberian dari orang Inggris. Nah, dari orang Inggris yang berada di samping maktabah yang dulu. Ini pemberian. Dan situ beliau memiliki 4 istri. Nah, yang disekat-sekat kamar-kamar kecil. Nah, dan masaknya itu satu. Jadi rukun. Yang 4 semuanya, nah, makan bersama-sama. Nah, kalau mungkin di Indonesia mungkin sudah tidak tahu lempar-lemparan panci mungkin. Rukun gak adanya. Nah, biasanya beliau makan ini makan bersama tamu. Nanti kalau ada sisa baru istrinya yang menghabiskan. Jadi istrinya ini makan sisa. Nah, demikian keadaan tawadhu. Dan beliau kalau nah muhadharah itu penuh dengan jari. Pernah muhadharah tentang demokrasi. Saya tulis lebih dari 150 dalil atau 200 dalam satu majelis kita sekejap menyebutkan 200 dalil. Nah, sedangkan kita mungkin banyak ngomongnya dalilnya cuma satu. Nah, satu jam dalilnya satu, dua. Jadi kalau beliau enggak. Sehingga kalau ada yang nulis tentang hal yang beliau ini bisa jadi buku. Itu dari zaman Syekh Hengkir. Nah, ketika di sana yang sering khutbah ini Syekh Nayah bin Al-Hajuri. Nah, selama saya di sana, Al-Rahman Al-Ajani tidak pernah khutbah. Khutbah Jumat. Nah, tidak pernah khutbah Jumat. Jadi Syekh Nayah atau Ahmad Sufan yang sekarang terkena sihir, dia ini hafal Sahih Bukhari Muslim lengkap dengan bab-babnya. Nah, jadi kalau kalian tanya tentang Sahih Bukhari Muslim, langsung ditalak sudah. Nah, jadi rujukan ya Ahmad Sufan. Ini yang biasa khutbah. Sehingga kalau dikumpulkan ini, nah, jadi buku demikian sudah luar biasa. Ratusan. Nah, di antara karangan beliau ini akan menjumpah wa bidahnya. Hukum dalam jumpah dan bidah-bidahnya. Nah, ini juga ada As-Subuh Syarik. Membantah Abdul Majid Az-Zamdani, pimpinan Ikhwan Muslimin di Yaman. Ini membantah. Dan dimuqaddimah oleh Syekh Mubin dan juga Syekh Ahmad Najmi. Sedikit kita bacakan ayat ikhwah. Muqaddimah yang diterapkan oleh Syekh Mubin bin Hadi al-Wali tentang. Nah, bisa dilihat langsung. Kalau tidak percaya ini. Nah, ini masih tulisan beliau yang asli. Sampel Syekh Mubin yang asli. Masih ada. Nah. Muqaddimah Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Hajji Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakat fihi. Kama yumru ma yaqul, asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Faqad tala'tu ala kitab Al-Jumu'ah. Maksudnya aku telah menelaah kitab Al-Jumu'ah li Syekh Yahya bin Al-Hajuri. Nah, karangan Syekh Yahya bin Al-Hajuri Wajadtuhu kitaban aziman. Aku temukan dalamnya ini kitab yang agung. Fihi fawaid tusaddu laha fihal. Dalamnya penuh dengan faedah-faedah yang orang berusaha untuk pergi kepadanya. Artinya apa? Berusaha untuk melajari buku ini. Mahrumi ala kulli hadis yang bima yastahiquhu. Dan dia juga menghukumi hadis apa yang pantas. Nah, beliau hukumi. Wasti'at al-maudu dan menyesuaikan tentang tema. Nah, pembahasan. Bahwa kitabun kafin wafir di maudu. Kita inilah kitab yang sempurna. Nah, sesuai dengan judulnya temanya. Kaifala, bagaimana tidak? Ya kunu kadzalika. Nah, bagaimana tidak? Seperti itu. Wasihaya habibullah. Dan sihaya, semoga Allah menjaganya. Fi ghayatil mutahari. Ya, beliau senantiasa berusaha untuk berhati-hati. Waktu kau dan bertakwa. Sanjungan saya untuk kepada saya, lihat ini. Tahan, sangat berhati-hati. Waktu kau dan bertakwa. Wazuhud dan zuhud. Walwara dan juga wara. Nah, zuhud. Mana fa'atul akhra meninggalkan perkara tidak berfaedah di akhirat. Walwara itu meninggalkan perkara yang memberikan madarat di akhirat. Fakhasyah, khasyat Allah dan juga takut kepada Allah. Wa huwa qawwam bil haqq. Dan dia senantiasa mengucapkan kebenaran, la yaqfu illahi law matala'in, tidak takut dengan Allah orang-orang yang mencela. Jadi walaupun dia menyendiri, kita masih ingat tentang fitnah Abu Hasan. Para masyayikh di Yaman enggak ada yang setuju. Bahkan Syekh Imam waktu itu Abu Hasan Imam. Abu Hasan adalah seorang imam Madrid. Syekh Abdul Aziz Al-Burai membuat malzama. Kalangan untuk membantah Syekhnya. Dan rumah-rumah waktu itu dalam keadaan sepi. Banyak orang meninggalkan kamar-kamar juga. Harga rumah-rumahnya murah waktu itu. Ada dari Malaysia itu memiliki kamar yang dulunya beli sekitar $300 dijual hanya berapa $50. $300 dijual $50 aja. 3 juta dijual sekitar 500.000. Insyaallah, bahkan ada yang pergi aja sudah karena enggak butuh lagi. Ini fitnah sangat besar. Waktu itu Syekh Rafi belum berbicara. Di saya sendiri. Baik. Wa huwa hamdallah qama bi niyabati anni. Diterus dari hadis di Tamar. Dan beliau semoga Allah menjaganya. Jadi mengganti diriku dalam pelajaran-pelajaran di jalur hadis Tamar. Yulkiha al-ahsani mayuram. Beliau mengutarakan, memberikan pelajaran. Yang sampai. Bukan rahatu indari hadis. Dan aku sudah pergi dari jalur hadis. Wattullah fihi nahu al. Waktu itu murid sekitar 1000. Di beliau berobat waktu itu. Yang pertama, ke mustasfa rumah sakit atau orang di Yaman. Dan ketika di Yaman, banyak sekali para pengunjung. Bahkan pengunjungnya ini melebihi orang-orang yang tidur di pemerintahan. Saking banyaknya pengunjung. Sehingga keluarnya beliau menuju rumah sakit ini itu termasuk dakwah. Banyak orang kenal dengan Damat. Sehingga walaupun ditinggal oleh si mobil, murid Damat terus bertambah. Dan beliau saat ini sakit jantung. Kemudian dibawa ke Saudi. Ternyata di Saudi ini belum lengkap tentang yang mau dioperasi bedah ini, dan dibawa ke Amerika jadi sana sudah dilakukan bedahan dan juga ini dioperasi di sana, melihat banyak maksiat yang luar biasa, dan di sana juga berdakwah dan di setelah TV-TV mereka ada, karena ada fotonya. Jadi mereka mengambil foto dengan sembunyi-sembunyi, dimasukkan televisi. inilah pimpinan teroris. Nah, Syekh Mubil dikatakan pimpinan teroris. Maka beliau berkeinginan untuk kembali ke Haram. Nah, kembali ke Haram. Yaitu ke sana. Nah, ke Saudi. Kemudian di sana juga berdakwah dan bertemu dengan para masyayikh dan para thullabul ilm Saudi. Bahkan juga mengumumkan tarajjuhnya, dulu ini mencela Saudi, kemudian sekarang melihat kenyataan, nah, menyanjung Saudi. Nah, dan penyakitnya kambuh lagi. Dan disarankan oleh para atibba, para dokter untuk kembali ke dalam Amerika. Dan beliau menyatakan, kalau aku meninggal lebih aku sukai daripada kembali ke Amerika. Nah, diarahkan ke Jerman. Sampai di Jerman ternyata sudah dokter, para dokter di sana menyatakan ini sudah tidak berfaedah lagi. Maka cepat-cepatlah dibawa ke Saudi lagi. Nah, daripada nanti meninggal di sini. Dan berita ini pun nah menyebar kalau Syekh mobilnya sudah meninggal. Di Yaman sudah diumumkan ini. Bahwasanya Syekh mobil sudah meninggal, di koran-koran sudah diumumkan. Bahkan mereka mengadakan selamatan-selamatan di mana-mana. Nah, merayakan kemenangan. Bahkan mereka menyatakan kalau sampai nanti Syekh mobil meninggal, maka masjidnya akan menjadi nah, sarang laba-laba. Nah, sarang laba-laba. Tidak ada lagi murid. Nah, akhirnya beliau dibawa ke Saudi dan minta kepada mereka, nah, ini kalau meninggal di Saudi, nanti dikuburkan di samping gurunya itu Syekh bin Baz. Nah, pemerintah Saudi mengabulkan. Nah, ternyata meninggal di sana. Dan ketika itu kita di Yaman orang Indonesia hanya sangat sedikit, hanya belasan orang. Dan rata-rata kalau yang tahu waktu itu tentang fitnah ini tidak ambil fitnah sekarang ini. Kalau yang tahu tentang nah, waktu itu, kejadian waktu itu, kalau tahu bagaimana saya ketika mengalami belasan misteri, fitnah belasan misteri, tahu keadaan bagaimana. Nah, Damat. Rata-rata ini adalah damat atau tawakuf. Itu. Di zaman sekarang ini. Fitnah sekarang. Nah. Kemudian damat dalam keadaan sepi saya sendiri. Ini enggak tahu kalau saya ini apa sudah meninggal. Saya dapatkan santri-santri di sana menangis di pojokan-pojokan. Ada yang di wadi, ada di sana. Nah, luar biasa. Dalam keadaan sepi, menangis. Nah, bahkan berhari-hari. Nah, berhari-hari. Dan beliau sempat menuliskan wasiat. Wasiat ini sudah saya bacakan ketika daurah Jogja. Wasiatnya menasihati. Allah terdoh binuzulhi min ala kursi. Jangan kalian ridho. Nah, tentang turunnya beliau Syekh Yahya dari kursi. Fa'innahu nasihun amin. Karena dia adalah penasihat yang jujur. Nah. Sehingga para a'immah. Nah, para ulama Yaman. Terus. Nah, menganjurkan untuk belajar. Kedamaian. Sampai sekarang ini. Tidak ada. Nah. Yang terang-terangan menakdir. Untuk tidak belajar damai. Tidak ada seorang pun. Nah. Berbeda dengan asal Indonesia yang terang-terangan. Nah, menakdir. Belajar damat. Nah, padahal dulu mereka belajar di sana. Ini sama dengan murid-murid yang durhaka. Nah, belajarnya di sana. Kemudian sekarang merongrong markis Syekh Mukbil sendiri. Nah, Syekh Mukbil memberikan nasihat supaya jangan ridho. Nah, bahkan juga jangan sampai mengusir Syekh Ahmad Ustawi. Yang dia sebagai mudirnya di sana. Karena dia orang yang aman. Nah, masih di sana. Nah. Saya teruskan. Wa kuntu aqul Allah alam. Nah, ma wasal bihim. Dan aku katakan kepada Syekh Mubil, apa yang Allah lakukan kepada mereka? Murid-muridku yang di Damat. Walaula qadarullah ma kuntu uhibbu al-fariqah. Kalau bukan karena takdir Allah, sungguh aku tidak ridha untuk berpisah dengan mereka. Wala asbir ala tarakhim akthar min syahr. Aku tidak bisa bersabar untuk berpisah dengan mereka lebih dari sebulan. Nah, tidak bersabar. Fa wa ma baqtukum qalian lakum walakin ma fi fasawfa yakun. Dia bikin apa? Bacaan puisi. Maka demi Allah, nah, bukan perpisahan saya dalam kepada kalian karena kebencian kepada kalian. Akan tapi, nah, apa yang Allah takdirkan itu akan terjadi. Baik akhar na kullu ma yatamanna al-ma'u idrikuhu. Tadri ya bima tastahisuhu. Jadi tidak semua yang diangankan oleh seorang itu pasti tercapai. Nah, bahkan kapal-kapal bisa berjalan apa yang tidak diinginkan oleh kapal tersebut. Jadi tidak semua angan-angan manusia itu akan tercapai. Rasulullah katakan hadis kutsi ini dari Allah SWT, inna min ibadi man lau aghnaituhu la'afsadalu ghani. Sesungguhnya ada hamba-hambaku yang kalau aku berikan kekayaan kepadanya, maka kekayaan itu akan merusak dirinya. Sehingga dibiarkan miskin aja. Walaupun sudah usaha sana sini tetap miskin. Nanti kalau kaya, rusak. Nah, jadi angan-angan kita menjadi bos, jadi orang kaya. Nah, ini juga. Ya, tidak semua manusia akan terpenuhi. Nah, kadang kapal zaman dulu itu sesuai dengan arah apa arus di angin tersebut. Nah, berjalannya. Wafauqa dzalika qaulu ta'ala, di atas itu firman Allah Ta'ala, wa ma tasya'una illa an yasha Allah. Nah, dan kalian tidak bisa berkehendak kecuali apa yang Allah kehendaki. Qaulu ta'ala wa kana Allahu qadaran maqdura, dan bahwasanya apa yang Allah takdirkan itu pasti akan terjadi. Nah. Rahatu anhum wa hum qadar al-qada. Aku pergi berpisah dengan mereka, murid-muridku. Mereka sekitar 3. Suma sa'atu ba'da nahu tis'ah asyur al-akhbar ila Syekh Ahmad bin Abdillah al-Shawbi al-qa'im ala syu'uni tullab ma'atau min ikhwah ahli damman al-fadras ma'ah. Kemudian setelah 9 bulan aku bertanya kepada al-akh al-fadil al-Syekh, kepada saudaraku yang mulia itu Syekh Ahmad bin Abdillah al-Shawbi, yang dia ini sebagai mudir di sana bagi tulah di sana, dan juga ta'awun dan ikhwah, tolong-tolongnya ikhwah, dan juga ahli dermat, dan furot, para penjaga. Kutulah hukam ada di tulah. Berapa banyak jumlah murid di situ? Kalau nahu al, wakam sumi'ah. Sekitar 1.500. Dalam 9 bulan sudah bertambah 500. Nah, wahum mukbilu nana, salah bil'in, ikban lai salam nawi. Dan mereka itu, betul-betul, berusaha mencari ilmu, semangat mencari ilmu tidak ada tandingannya. Tapi hadil ayam saat itu an ada terpijar wanita mengalir atfa. Dan hari ini aku bertanya berapa jumlah laki-laki perempuan selain anak kecil. Nah, jadi untuk yang dewasa aja berapa? Bapak lelah selasa ala sekitar 3.000. Sekitar 3.000. Fajazallahu ikhwah al-qa'imin ala dari hadis bitamat khairan ala bi'ayati. Wasirah wa tadris fi jami'il majalat. Dan dari sunnah kullan ala mustawa. Baik. Maka aku berterima kasih kepada Allah. Semoga Allah memberikan pahala kepada ikhwah yang berada di sana dari hadis damman dengan memberikan imbalan yang baik. Allah berikan imbalan kepada mereka, imbalan yang baik atas usaha mereka untuk menjaganya. Dan untuk mengatur sana dan juga mengajar di setiap kesempatan sesuai dengan derajat-derajat mereka. Tingkatan-tingkatan mereka. Walau mengatakan kita akhina Yahya, dan tatkala kita sampai kepadaku, yaitu Syekh Yahya, panghuhib batilah wa'ana kalau kita wa'ana mustakin ala obayi umur ya'lan Allah. Aku menginginkan untuk membaca kitab sementara aku berada di atas dia ranjang dalam keadaan sakit, nah tertidur. Ya Allah yang mengetahuinya. Walau la an ajalna safar atmam tu kalau ada kitab dan ajal istifadah minum. Seandainya kalau bukan karena segera untuk pergi, maka aku berkeinginan untuk menyempurnakan, untuk menyelesaikan tulisan beliau, kitab beliau ini, supaya aku bisa mengambil istifadah. Fajazallahu akhwana asyaiya fadilah asyaiya ya khayyur. Semoga Allah memberikan balasan kepada saudara kita Syekh Al-Fadil, Syekh yang mulia, Syekh Yahya Khair. Nah, kepada Syekh Yahya memberikan balasan yang baik. Wahani anlah lima habbah Allah min as-sabr 'ala al-bahr wa tankik 'ala al-fawaid al-hadithiyah wal fikiyah. Nah, dan sungguh kenikmatan yang besar buat beliau. Nah, di mana beliau Allah berikan kesabaran dalam bahas dan juga meneliti tentang hadis tadi dan juga mengeluarkan tentang faedah-faedah tentang hadis dan juga tentang fikih. Fawa kitabun hadithu ahkam. Nah, kitabu hadithu ahkam. Maka ini kitab tentang hadis-hadis dan juga hukum-hukum. Fawa kitab jarh wa ta'dil juga dalam kitab ini adalah kitab jarh wa ta'dil. Ma'amatihim yang masyarakat fikiyah ala jidusadullah rihal. Di dalamnya juga ada faedah-faedah yang pantas bagi seorang talib ini untuk berusaha mempelajarinya. Nah, ini sanjungan dari satu kitab beliau. Dan masih banyak yang lain. Nah, juga ada sanjungan dari kita. Nah, Syekh Ahmad An-Najmi. Lihat sendiri. Nah, tentang tulisan beliau ini panjang sekali. Nah, Syekh Ahmad An-Najmi. Sanjungan beliau. Nah, 1, 2, 3, 4 halaman. Sanjungan Syekh Ahmad An-Najmi. Ada tulisannya di sini. Supaya percaya kalian. Nah. Ahmad bin Yahya An-Najm. Tahun 1401. Nah.